betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa si rasa. Bila semua yang pernah kita lakukan, kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku mencintaimu.